Caritana Para Rasul bab 19. Sabetara Apolos bede Korintus, Paulus mios ke bagian rujuk na daerah Jeria sampai Beletra, serta laju napak ka Efesus. Jadi ya, salerana tepangki benreng oreng selapar caje ka Isa. Cakna debunah kereng oreng Jeria. Punapa sampian ampun narema rona Allah, ebekto sampian parcaje ka Isa. Saute reng oreng Jeria. Punten, kau lelama lata oning mireng cek bedek rona Allah. Mana bis panikah? Sampian ebaptis, kalau ben baptisan pun apa? Debuna Paulus. Baptisan ya. Saute rengoreng jeria. Debuna Paulus. Yahya abaptis oreng ka angkuino tuaki, cek oreng kenika ampun atau bed dari satu sana. Namung Yahya cukun adebu kareng oreng Israel, je orang Israel kotu parcaja ka orang sebekal rabua saampona salerana engki paneka Isa. Ebek to ngeding perkara jeria, reng-reng furu laju ebaptis kaleben asmana Gusti Isa. Paulus nembangaki astana eatasa reng-reng jeria. Ben ebek to jeria, arona ala toron ke reng-reng jeria. Ben reng-reng jeria, laju acaca ngakui caocak seane, serta notoraki berta dari Allah. Benyana oreng jeria rakera dubles oreng. Telo bulan apita, Paulus terus abu debu cik bengalah kareng oreng, ekenengena kebektian. Saleng asoal jawab, teroma yakina reng oreng jeria parkara berema Allah marenta menangkarato. Tape bede eantara na reng oreng jeria, secengkal bentak endak parcaje. Yadakna oreng sebada akombol eja dia, reng oreng jeria nyaleh pengajaran parkara kasokana Allah, sema salamete manusia kaleben perantara na Isa. Tetibi Paulus reng-reng jiria eon turi, serta laju meos abareng bi reng-reng senoro Isa. Meos kakenengena kuliah etiranus. Ejedia saben are Paulus jiria asoal jawab ben reng-reng. Sekanda jiria roster-rosan sampe sataun abide, sampe sekabiana oreng seeneng e-propensi Asia, seta masuk bangsa Yahudi, otabene bangsa lain sebene Yahudi, pada ngeding debuna pangeran. Allah mabede kajiben kalaben perantaraan Paulus, sampai sotananga. Otabena, kain seika panyengset Paulus jeria. Mun ege beka orang sake, penyakita elang, benrojat sebede dalam orang jeria, laju kaluar. Beda reng orang Yahudi seteti dukon, aleng-leng manda eman, ngocuk rojahat dari reng orang. Kondukon jeria, ngotiki angakui asmana Isa ngujuk roh-roh jahat. Cana reng-reng jeria, ka roh-roh jahat jeria. Kalaben asmana Isa saya bertaki Paulus ruah, sengkok ngujuk bana. Bedela lake kapeto, anak-anak imam kepala si anya mas kewa, si acilinaki kanta jeria. Tape roh jahat jeria ngocak, kala lake si kapeto jeria. Sengkok tau ka Isa, beria kia ke Paulus. Tapi, berendaria siapa, huh? Orang sekaso seben roh jahat jeria, laju aloncak serta nerkem reng-reng jeria, cik ganasa. Sampai reng-reng jeria, pada buru dari bengko jeria, lokaan kebi serta abengkang. Sebab kelampina ibit sepit eden-den bi reng-reng sekaso seben jeria. Reng-reng Yahudi ben reng-reng bangsa lain sepada eneng Efesus. Kebi ngeding kabar ketetian jeria, laju pada takok. Jadi asmana Gusti Isa sajen iku ngagung-ngagi. Banyak orang sila jadi percaya ke Isa. Ngakone iya dekna orang banyak lalakona sila kapongkor. Benreng orang sebiasa ngangkui watua, makompol kubuku na, kubuku jeria laju yoper iya dekna orang banyak. Argena kubuku jeria, mon epa kompol kebi, bedera kera saya ketebu pese salaka. Kala bencara simaka sambu ate kanda jeria, debuna pangeran sajen Beletra ben sajen koko pangarona. Salana ketetian-ketetian jeria, Paulus motosaki meosa ke Makedonia ben Akaya, laju terosa ke Yerusalem. Samarina deksa. Cakna debuna. Sengkok kodu entar karomakia. Dedi Paulus laju ngotos orang kedua dari reng-reng silakonah nolongi salerana. Ia Arya, Timotius ben Erastus, epakon entar ke Makedonia. Tineng salerana dibi, ki alengki e provinsi Asia jeria, sampai abek abit. Rakera ebek to jeria, pas bedera rusu raja Efesus polana pangajarana Isa. Sebab ekota jeria, beda tokang salaka seanyama Demetrius, seagebei ko bengkawana tiba keangkui Dewi Artemis. Usana orang jeria madeteng pengaselan seraja, kako panglakona. Jadi Demetrius makompol ko panglakona, ben ko panglakona tokang salaka laina, laju ngoca. Tantretan, bakna pada tau, jek lelakon ria madeteng hasil. Satia bana kapila pada nangalee, ben pada ngiding tibi, apa lelakona Paulus rua. Cakna Paulus jeria, betiba kebayana manusia, beni tiba. Ben reng oreng la benyak separcaja, beni pera Efesus ria. Tapi kening kocak, Esa antero Asia ria kia. Bebejena perusahaan ria bekal cubanya mana. Benikun jeria malolo. Tapi bedelaina pole. Ia Arya kalegiana Dewi Artemis. Bekal eyang kebebeni pa apa. Ben kamuljana bekal enyeke-enyeke. Mangkana Artemis ria Dewi seeje poje. Oreng sa Asia ben satunya. Ebek tong ngeding parkara jeria. Kopang lako gelap pada panas Athena. Laju pada raeraan. Hidup Artemis! Hidup Artemis! Hidup Artemis! Hidup Artemis! Hidup Artemis! Hidup Artemis! Raru sujeria beletrah dari sakota. Salana jeria, gerombalana reng-oreng si agabe raru sujeria nangkep Gaius ben Aristarkus. Ia ria reng-oreng Makedonia, si abarengi Paulus e dalempar jalanana. Si kedua jeriah laju eret ke stadion kota jeriah. Paulus dibik nor amas sokia, aberenga ben si kedua buru. Tapi elarang bireng oreng separta jaka isa. Beria kia, beda Jepang raja na provinsi Asia si asobat ben Paulus. Nyoro oreng ngatore oneng ka Paulus suba jejek ngaton e stadion jeriah. Sabetara jeriah, reng oreng si beda stadion gelek lasal buta etemu karwana. Pada raeraan, Seera aki acem-acem. Sebab kebenyaan, reng-oreng jeria tak tahu apa sebabnya mea kompol eja dia. Sebagian dari reng-oreng jeria pada senyangka Alexander si tadi lantaranna. Sebab Alexander jeria seetok-sotok keada bi reng-oreng Yahudi. Jadi Alexander abri tanda bentananga minta kesempatan noto agia cek abekna tak salah. Tapi betul reng-oreng Efesus nangale cek jeria orang Yahudi. Laju pada abereng aira epakaja. Ode, ode Artemis, Dewina oreng Efesus. Ode Artemis, Dewina oreng Efesus. Di budina panitera kota jeria ahasel maserep oreng sebanyak jeria ocakna. Tantretan oreng Efesus. Satu jena oreng pada oning. Je Efesus panika kota semiarah kalian kiena Dewi Artemis. Sarang betosot je sekeker dari langi. Tada orang sebisa ngalengi parkarah genika. Deti semangken toreh cek mirami. Sarangan cek ruka buruh ben seromben ngalakoni papon apa. Reng-oreng panikah bisambian ekibe ka anje. Beni polana arampok kaleng kiena tiba. Otabena polana yanyia dewina sambian sarang kaule. Manabi Demetrius sarang kopang lakona aku kete orang. Tingkel parkarana meole ekibe ka pangatilan. Pangatilan naremah rapar karah sekati genikah. Sarengan pole, Jepang rajana pamarintah bede terus. Namong menabiki bede lainah seka terus sampian, genikah kotu irempek e dalam rapat umum seksa. Sabab katetian e aremangken panikah, bisa mendeteng bebeje kasampian ben kaula seteje. Sampian sareng kaula bisa iarani mambede pemberontakan. Sabab sampian sareng kaula pada tak keduan alasan kangkui mabender rarusu panikah. Salana ngocak kanda jeria, panitera kota jeria, nyoromole reng-oreng jeria.